Bersama-sama Lagista AR Najiha Production, ada Nela Karisma. Selamat malam. Dengarkan aku, wahai sayangku. Dengarkanlah isi hatiku. Hanya kamu semangat hidupku. Hanya kamu. Bisa bareng-bareng ya. Satu cintaku pada dirimu. Terima kasih.